malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Jalan.